Ya. Ya, baik kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Iya, dan ya, bagi Anda yang sudah tergabung bersama kami menjadi peserta, kita masih akan mengetahui kandungan atau isi dari makro yang kita perlombakan kali ini, yang di Surah Al-Baqarah ayat 75-77. Oleh karena itu, uraiannya akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kepada Pak Kiai, Faliyat Fabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malikirniddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, di pulau-pulau, di pantai-pantai, bahkan di Asia Tenggara yang pernah saya alami. Sujud syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Di dalamnya diajarkan bagaimana timbul tenggelamnya sebuah bangsa, jatuh bangunnya sebuah masyarakat, jaya atau sengsaranya kehidupan umat manusia, jujur dan munafiknya sebuah golongan. Allah paparkan ayat demi ayat, satu demi satu dalam rangkaian ayat yang begitu cantik dan sempurna, supaya manusia di kemudian hari dapat memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa tadi. Lalu Allah perintah kepada kita membaca Quran dengan saksama, menjaga murattal dengan bagus dan indah, mempelajari makna-makna kandungan yang ada di dalamnya, supaya dengan demikian hidup kita selamat di dunia, lalu di akhirat nanti kita jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya. Itulah teladan abadi yang menerima Al-Quranul Karim. Rasul, tiap tahun makamnya berulang-ulang kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada rasul sesudah itu. Itulah Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada di negara kesatuan Republik Indonesia, agama sebenarnya adalah sebuah satu kesatuan. Sejak diturunkan sampai akhir zaman yang akan datang, semua agama bernama Islam. Itu termaktub di dalam kitab-kitab Zabur, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, dan Al-Quranul Karim. Karena sumber agama itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan kitab-kitab Samawi dalam bahasa agama Samawi, maka tidak mungkin terjadi perbedaan tulisan di dalam kandungan Al-Quran, baik kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kalau salah satu kita berbeda kandungan dan tulisannya, maka pasti tangan-tangan para pemuka agama, baik rahib, pendeta, atau yang lain-lainnya, terlibat dalam menyebutkan ayat-ayat yang benar tadi itu. Kali ini, Televisi Republik Indonesia, TV kesayangan kita semua, memberikan sebuah pelajaran pada kami dan pada kita semuanya tentang kandungan-kandungan yang memberikan isyarat kepada kita bagaimana kemunafikan orang-orang Yahudi. Bukan pada fisik yang digambarkan di dalam Al-Quran, tetapi sifat-sifatnya. Televisi mengangkat ini kepada kita semua. Artinya, sifat orang-orang Yahudi bisa terjadi pada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Waktu itu, sesudah asbabun nuzul ayat ini, tapi juga sifat-sifat yang bisa terjadi pada umat Islam yang mengaku beragama Islam, tetapi sikap-sikapnya tidak terlalu jauh dari watak-watak Yahudi tentang tabi'i, karakteristik bahasa agama Sibrah, tentang sikap-sikap kemunafikan. Mari kita baca satu persatu makna-makna kemunafikan yang dikandung oleh orang-orang Yahudi dalam ayat ini. Salah satu ciri watak Yahudi, ia senantiasa mengubah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim, satu nukhah kalau berubah, pasti akan diketahui. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizin. Tetapi kitab-kitab samawi yang berada di tangan-tangan rahib dan para pemuka-pemuka agama, pendeta-pendeta Yahudi, seringkali mendapatkan perubahan-perubahan dari tangan-tangan para pemuka agama yang tanpa serpe fatwa-fatwanya dijadikan acuan pokok oleh para penganut agama-agama mereka. Ayat ini pun menjelaskan bahwa sebahagian orang-orang Yahudi itu di Madinah waktu itu sesudah membaca kitab-kitab yang bernama Kitab Taurat, mereka melihat sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Kitab Perjanjian Lama. Sifat itu disebut Parakletus, juru-juru selamat. Di akhir zaman akan datang seorang Parakletus, Nabi Muhammad namanya, Ahmed. Itu dijelaskan dalam Kitab Taurat dengan sifat-sifatnya. Selama ini para alim, para kiai, para ustadz membaca sifat tabligh, amanah, siddiq, fatona. Itu barangkali dalam hadis. Di dalam Kitab Taurat, sifat itu dijelaskan. Akan datang seorang penutup segala kerasulan. Dia mempunyai sifat-sifat benar. Dia adalah orang-orang yang amanah. Orang itu adalah penyampai kebajikan. Dan lain sebagainya, sifat empat-empat sifat itu dijelaskan dalam Kitab Samawi. Nah, pemuka-pemuka agama Yahudi itu mempercayai di akhir zaman akan datang orang bernama Ahmed itu. Tetapi waktu mereka menjelaskan kepada orang-orang penganut agama yang sama, dia disanggah sambil berkata, jangan kau sebarkan paham itu. Sebab kalau paham itu kau sebarkan, orang Islam bertama hujjah. Hujjah itu kalau bahasa kita dalil yang menguatkan bahwa agama kita adalah bukan agama akhir zaman, tetapi agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya orang itu sesudah menjelaskan kepada sekelompok orang-orang Yahudi tentang benarnya ayat itu, di hadapan umat Islam mereka berkata, kami beriman pada apa yang diimani oleh kalian itu. Di hadapan kita dia berkata beriman. Tapi waktu dia berkata kepada kelompok-kelompoknya, penganut agama yang sama, dia kemudian berkata kepada orang Islam, kami berkata kami telah beriman pada agama Islam yang dibawa Muhammad, hanya sekedar memperolok-olokkan saja. Hati kami sebenarnya tidak beriman akan ayat-ayat itu. Begitu permainan bertelunjuk lurus, berkelingking, berkait lain di mulut, lain di hati, begitu dipermainkan oleh orang-orang Yahudi. Dan pobiai macam itu menjadi tabiat yang biasa-biasa saja buat mereka. Sekali lagi, rinci ayat tidak mungkin kita baca. Ayat itu menjelaskan kepada kita sibrah orang Yahudi macam itu. Tetapi sifat-sifat macam itu bukan hanya terjadi pada orang-orang Yahudi semata-mata. Banyak orang-orang yang non-Yahudi, mungkin Muslim, yang agamanya Islam, mengucap dua kalimat syahadat, tetapi punya sifat yang sama macam itu. Dia mengatakan iya di hadapan kita tentang suatu yang beresiko dalam kehidupan ini. Dia mengatakan di tengah-tengah kelompoknya, kami sekedar memperolok-olokkan saja tentang apa yang kami iakan itu. Pada hari ini, kita mendapatkan sebuah pelajarnya begitu bermakna besar dari surah Al-Baqarah surah 2 yang dibacakan oleh qari-qari kita yang begitu terampil di atas itu segalanya. Mari kita ambil hikmah yang terkandung di dalamnya, kita ambil tafsir yang menukik di dalamnya, kita ambil pelajaran yang begitu indah kepada kita supaya kita tidak mewarisi sifat-sifat itu. Sekarang ini ada semacam sebuah fenomena, saudara-saudara, agama kita Islam, kita berdagang dengan gaya kapitalis. Kita beragama Islam, kita berpolitik dengan cara-cara komunis. Kita beragama Islam, tapi rumah tangga kita dengan Yahudi tidak berbeda sama sekali. Ayat ini mencela sikap-sikap hidup macam itu. Kalau kita berkata ya, maka hati kita mesti ya. Sikap kita harus sama dengan apa yang kita ucapkan. Demikian dalam iman, dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita berkata tentang kebenaran Al-Quran, sikap hidup kita harus punya Al-Quran-Al-Quran yang jalan. Sedapat mungkin, saudara-saudara, kita punya perpustakaan Al-Quranul Karim itu, sehingga tiap orang bertanya tentang kebenaran kepada kita, kita dapat tunjukkan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan indah. Sekarang waktu kita memang terbatas. Lain waktu nanti kita akan buka kembali ayat-ayat yang indah ini. Insya Allah pada Senin pagi kita akan lanjutkan acara kita ini. Kepada Allah semua kita berserah diri. Hadirullah wa yakub ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pemirsa, kita persilahkan Dewan Hakim kami, yaitu Bapak Haji Nafis Qortubi, untuk membacakan evaluasi dan untuk Bapak Haji Syahdi Syaz untuk mengumumkan siapa pemenang dalam acara lomba ini. Silahkan Dewan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada, para pendengar, dan terutama sekali para peserta kita yang baru saja mengalunkan suaranya. Tentu kita sudah mendengar para pendengar dari peserta nomor 1, 2, dan selanjutnya. Oleh karenanya kami sebagai salah seorang Dewan Hakim, atau saya salah seorang Dewan Hakim, ingin mengevaluasi bacaan-bacaan para peserta kita. Secara global saja, dari segi lagu, banyak peserta yang tidak kembali kepada lagu Baik Hati. Syekh Atiyah Abdul Khaliq dalam buku Nafannu Tarbiyatil Faut mengatakan bayati ini diambil dari kata bait yang artinya rumah, kemudian diambil dari wazan fa'al menjadi bayat, ditambahin iya jadi bayati. Rumah ini tempat kita bertolak dan tempat kita singgah atau kembali. Oleh karenanya sebaiknya kalau dalam event begini kita usahakan kembali ke bayati, kecuali haflah-haflah yang sifatnya bebas. Itu dari segi lagu. Kemudian dari segi makharijul huruf, banyak peserta kita yang kurang kontrol dalam makharijul huruf. Ya. Ada yang ain dibaca hamzah. Saya kira tidak perlu disebut siapa pesertanya, secara global saja. Kemudian dari segi fathah, A, I, U, coba kita jaga, kita kontrol, sehingga bacaan kita menjadi halus. Saya kira itulah yang dapat kami evaluasi. Mudah-mudahan ada faedahnya buat para peserta, para pemirsa, dan para pecinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta telitulah yang hadir pada pagi hari ini, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami cintai, terutama yang menjadi Al-Quran sebagai pegang hidupnya. Kami dari Dewan Hakim pada pagi hari ini, dari keenam peserta yang tampil, ada dari Cikampek, Jakarta, Kerawang, dan juga ada dari Banten, Jakarta, Banjarmasin, dan Jakarta. Dari keenam peserta yang tampil pagi hari ini, kami dari Dewan Hakim mengambil keputusan bahwa yang terbaik dari yang baik pada pagi ini adalah saudara alias asal Jakarta dengan jumlahnya dari 92, tetapkan Jumat 4 Februari 2011 atas nama Dewan Hakim. Dan kabar kerja kami mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan barakallah ya. Barakallah untuk selamat kepada Alias. Bapak Alias dari Jakarta. Iya, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam acara pagi hari ini. Namun untuk Anda yang belum berpartisipasi dengan kami, jangan khawatir. Kami hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 4 dan hingga pukul 5 pagi hari. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Dan untuk hari Senin esok kami informasikan makro yang akan dilombakan adalah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 78 hingga 79. Saya Anissa Intasari, Kak Seri, Dewan Hakim dan Bapak Mufasir serta seluruh kerabat TPRI di sini undur diri. Iya, dan tentu saja sebelum kita berpisah, kembali kami pesankan kepada Anda dari makro yang sudah kami informasikan, yakni Al-Baqarah ayat 78 dan 79, Anda bersiap-siap ada 2 hari, Sabtu sampai Ahad. Tentu saja Anda bisa latihan dengan lebih baik lagi, Anda bisa cek tentang panjang pendeknya makro yang diperlombakan, sehingga Anda juga bisa mempersiapkan pula tentang nazom atau lagu yang akan Anda variasikan di dalamnya. Jangan khawatir, kami masih akan kembali insyaallah hari Senin. Akhirnya kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.